Oh Nande, ulah kamu suruh tangis. Oh Bapak, ulah kamu suruh merawa-rawa. Pangan minda sibukikan lagu biring manggis. Gelana banci kita ras, radu, tawa-tawa. Gua kok bengkok, kok bengkok. Ayo mantap, Jeng. Oh, ayo lagi mainkan biring manggis. Terima kasih.